وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi Rahimahullah. Kita masih dalam bab tentang Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadzunub, keutamaan Tauhid dan apa-apa yang bisa menghapus dari perbuatan-perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Beliau Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan, rasa aman, dan juga akan mendapatkan petunjuk. Allah akan memberikan taufik kepada mereka ahlu tauhid untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan al-haq. Barakallahu fikum. Ini di antara keutamaan yang ada pada tauhid. Seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang mereka tidak mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan, yaitu apa? Mereka akan diberi rasa aman dan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang makna ayat tersebut. Di situ Allah menyebutkan walam yalbisu imanahum, yaitu arti yalbisu imanahum yaitu yukhalitu tauhidahum. Mereka tidak mencampur adukan antara tauhid dengan syirik. Ini maknanya. Barakallahu fik. Artinya ahlu tauhid benar-benar mentauhidkan Allah, meninggalkan dan menjauhkan diri-diri mereka dari al-a'malu syirkiyat, amalan-amalan kesyirikan. Barakallahu fikum. Mereka yang tidak mencampurkan imanahum bidzulmin, dengan suatu kezaliman. Apa yang dimaksud kezaliman di sini? Yaitu bisyirkin, kesyirikan. Dikarenakan kesyirikan menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Ayat yang sering kita dengar, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, sesungguhnya yang namanya perbuatan menyekutukan Allah, kesyirikan, la zulmun azim, sungguh suatu kezaliman yang sangat-sangat besar. Adapun yang dimaksud dengan kezaliman, kata beliau, wa zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Zalim itu artinya adalah wad'u syai', meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah yang dimaksud zalim. Ibadah yang seharusnya khasun lillah, khusus untuk Allah ibadah, doa, istighasah, minta hajah kebutuhan kita, rizki. Doa merupakan bagian dari ibadah, maka harus diperuntukkan hanya untuk Allah. Sehingga tatkala ada seorang hamba, dia berdoa meminta kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada selain Allah, maka sungguh orang tersebut telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan zulmun, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Summiya syirku zulman. Kenapa kesyirikan itu dinamakan dengan suatu kezaliman? Li'annahu wad'un lil'ibadati fi ghairi mawdi'iha. Perhatikan, kenapa kesyirikan disebut dengan suatu kezaliman? Li'annahu, dikarenakan kesyirikan, wad'un lil'ibadah, meletakkan suatu ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, datang ke kuburan, diberikan kepada orang-orang apa? Yang telah meninggal dunia. Berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Wad'un lil'ibadati fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Atau memalingkan ibadah tersebut kepada yang tidak berhak untuk diibadai. Ya, memalingkan suatu ibadah kepada siapa? Kepada yang tidak berhak untuk diibadai. Kuburan apakah berhak untuk diibadai? Tidak. Jin-jin, setan-setan, lah tidak berhak sama sekali untuk diibadai. Kemudian yang berikutnya, Allah menjanjikan bahwasanya mereka, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, Allah akan memberikan kepada mereka al-amnu, rasa aman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tuma'ninatu nafsi wa zawalul khauf. Yang dimaksud al-amnu, tenang, adalah apa? Tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut, itu disebut al-amn. Barakallahu fikum. Itu hilangnya tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Karena takut merupakan salah satu ujian yang sangat besar. Ini rasa takut. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ujian untuk mereka orang-orang yang beriman, Allah sebutkan yang pertama, bil khawfi wal ju'. Ya, wa nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian. Yang pertama dengan rasa al-khawf. Muncul rasa apa? Takut. Ya orang kalau sudah takut kan enggak tenang hidupnya. Ya. Barakallahu fikum. Baru yang kedua adalah rasa lapar dan seterusnya. Kemudian muhtadun. Arti muhtadun ay muwafiquna lisairi ala siratil mustaqim. Thabituna alaih. Adapun yang dimaksud muhtadun dan mereka akan diberi petunjuk, yaitu mereka diberi taufik oleh Allah untuk berjalan di atas jalan yang mustaqim. Itu artinya apa? Muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Yaitu mereka orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik untuk berjalan di atas siratil mustaqim dan kok. Kokoh di atasnya, itulah muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk. Setelah berpegang teguh dengan siratul mustaqim, tidak cukup sampai di situ, tapi thabituna alaihi, hendaklah orang tersebut kokoh istiqamah di atas kebenaran tersebut, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalannya manhajnya ahlu sunnah. Sabar sampai kapan? Sampai al-maut menjemput kita. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga diikutkan kalimat thabituna alaih penting. Ya, seorang itu kokoh, sabar, istiqamah di atas enam jalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini makna ayat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat Al-An'am 83. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait ayat yang ada di hadapan kita. Kata beliau rahimahullah, yukhbiru subhanah anna alladhina akhlasul ibadata lillahi wahdah walam yukhalitu tawhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawif wal makarih yaumal qiyamah al muhtadun lisairi ala siratil mustaqim fid dunya. Adapun makna ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sesungguhnya annalladzina akhlasul ibadah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengikhlaskan suatu ibadah lillahi wahdah, semata-mata hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah. Walam yukhalitu tauhidahum syirkin, dan mereka tidak mencampur tauhid yang mereka miliki dengan kesyirikan. Apa jaminan dari Allah orang yang seperti ini, yang dia menjaga tauhidnya? Ya, maka mereka akan mendapatkan rasa aman. Ya, diberi rasa aman oleh Allah. Naam. Humul aminuna minal makhawif, dia mereka sehingga mereka merasa aman dari makhawif, perkara-perkara yang menakutkan dan sesuatu yang dia benci pada hari kiamat nanti. Dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Al muhtadun, adapun muhtadun kata beliau, ya, muhtadun untuk berjalan di atas siratal mustaqim saat di dunia. Sehingga dia berjalan di atas Islam saat di dunia. Barakallahu fiik. Ini makna secara ijmali. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya kata beliau, ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama, fadlu tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Utamaan tauhid dan buahnya. Buah orang dari mentauhidkan Allah ya. Fid dunya wal akhirah, baik buahnya nampak di dunia maupun di akhirat. Nah, apa balasan untuk mereka? Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan menjadi ahlul jannah bidnillah. Kemudian samarahnya pun sangat-sangat banyak. Kemudian yang kedua, anasyirka mubtilun, anasyirka zulmun, mubtilun lil imani billahi inkana akbar. Sesungguhnya kesyirikan merupakan suatu kezaliman, ya. Mubtilun lil imani billah, kan membatalkan keimanan kepada Allah apabila orang tersebut terjatuh ke dalam syirik besar. Syirik besar bentuknya sangat banyak, ya. Barakallahu fikum. Ini keutamaan yang kedua, bahwasanya kesyirikan suatu kezaliman dan akan menghapus keimanan apabila syiriknya syirik besar. Amunaqisun lahu in kana asghar, atau tauhid syirik itu akan mengurangi tauhid apabila syiriknya syirik asghar. Kalau syirik besar jelas mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kemudian yang ketiga di antara faedahnya, ana syirka la yughfar. Sesungguhnya dosa syirik kalau dia belum bertobat tidak akan diampuni. Yang kesembilan, ana syirka yusabibul khawfa fid dunya wal akhirah. Perhatikan faedah yang sangat penting, bahwasanya kesyirikan itu akan menumbulkan rasa takut baik di dunia dan di akhirat. Orang yang memiliki kesyirikan hidupnya itu was-was. Mau melakukan perbuatan ini takut nanti terkena ini. Mau melangkah ke arah sana takut nanti seperti ini. Inilah hidupnya orang yang menyekutukan Allah. Munculnya itu hanya apa? Rasa takut, khawatir. Nanti seperti ini, nanti seperti itu. Barakallahu fikum. Inilah yang menyebabkan munculnya apa? Rasa al-khawf, yaitu asyirku billah. Ya. Karena orang yang menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka itu menjadi budaknya syayatin, budaknya makhlukin. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah terkait dengan ayat yang pertama di dalam babu fadli tauhid wa mayukaffiru minadz dzunub. Nah, kita masuk yang berikutnya. Masuk yang berikutnya, dalil yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan at-tauhid. Sebelum kita masuki yang kedua, seperti biasa saya mohon kepada al-aba, para bapak ya, untuk menyiapkan setorannya terlebih dahulu. Ya. Bab yang pertama, kitab tauhid. Ada yang sudah hafal bab pertama? Abu Fadl sudah hafal? Naam, kum. Barakallahu fik. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam. Naam. Qul ta'ala, betul, atlu ma. Wala tattabi'u. Ila wasiyatin. Barakallahu fiik. أن يعبدوا قلت ما شاء الله بارك الله فيكم imanahum wa hum muhtadun. Masyaallah barakallahu fikum ya ba fadl zadakallahu ilman wa khirsa ya. Ada yang siap menyusul Abu Fadl ya, satu bab alhamdulillah sudah hafal ya. Ringan insyaallah ya. Satu bab berapa bulan kemarin? Lama ya. Satu ayat faedah ya. Insyaallah kalau dihafalkan faedahnya sangat banyak. Karena syekh setiap bab akan mendatangkan dalil minal kitab dari Al-Qur'an was sunnah. Kemudian setelah itu dari athar. Barakallahu fikum. Berikutnya qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida Alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wal jannata haqqun wan nara haqq adkhalahu Allahu al-jannata ala makana minal amal. Dalil yang kedua yang menunjukkan tentang keistimewaan at-tauhid yaitu dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang dia itu bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali hanya Allah wahdah semata, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba, wa rasuluh, dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam merupakan hamba dan utusannya Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang dilemparkan kepada Maryam, wa ruhu min, dan ruh darinya. Wal jannata haqqun, dan dia juga bersaksi mengimani surga itu benar adanya. Wan nar haq, dan dia juga mengimani, meyakini jannah neraka itu benar adanya. Maka orang yang bersaksi dengan perkara-perkara di atas, kata Nabi, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam jannah, ala makana minal amal, atas amalan apapun yang dia lakukan. Nanti akan dijelaskan tafsir dari lafaz yang terakhir tadi ya, oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Barakallahu fikum. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan at-tauhid, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bersaksi Muhammad hamba dan utusannya, sehingga tidak ghulu, tidak pula apa, meremehkan ya. Hulu itu melampaui batas, berlebih-lebihan. Tidak pula meremehkan. Adapun Ubadah ibn Samit, beliau itu adalah Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Hajraji, ahadu nuqabai Badrin masyhur. Tufiyah, beliau meninggal pada tahun 34. Walahu, dan beliau berumur 72 tahun. Ini umurnya Ubadah ibn Samit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Syekh akan menjelaskan arti syahida, alla ilaha illallah, persaksian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus perlu kita luruskan, tentang persaksian la ilaha illallah. Apakah hanya sekedar diucapkan dengan lisan? Kalau hanya sekedar diucapkan dengan lisan, berarti orang-orang munafik mereka telah beriman, karena mereka telah bersumpah dengan lisan-lisan mereka, ya, bersumpah dengan lisan-lisan mereka, ya, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, Barakallahu fikum. Tapi ternyata persaksian la ilaha illallah itu tidak semata-mata hanya dengan lisan. Artinya adalah takallama bihadihil kalimah. Orang tersebut berbicara dengan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, arifan li ma'naha. Dia itu harus benar-benar mengetahui, faham maknanya. Ya. Harus benar-benar faham maknanya. Yang terkandung di dalamnya nafyun wal isbat. Nafyun itu artinya menafikan, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah. Isbat itu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Ini yang pertama, dia itu harus arifan di makna. Pada kalimat la ilaha, itu artinya nafyun, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah. Tadi yang sebelumnya masih suka datang ke kuburan meminta berkah, ke tempat-tempat angker minta berkah, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu semua ditinggalkan, minta barokah kepada Allah. Adapun ilallah itu artinya adalah isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian juga konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, amilan bimuqtawaha. Dia itu harus mengamalkan kandungan-kandungannya, konsekuensinya, zahiran wa batina, baik secara zahir maupun secara batin. Inilah makna dari atau dari persaksian la ilaha illallah. Sehingga ternyata tidak hanya sekedar dengan lisan cukup, yang penting sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak seperti itu barakallahu fikum, tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu arifan bima'naha, amilan bimuqtawaha, benar-benar memahami maknanya dan juga mengamalkan kandungan konsekuensi yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita lanjut kepada kitab berikutnya, itu kitab min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fiik. Qala fadilatul syekh Dr. Salih ibn Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk al-aslu tsani, prinsip yang kedua seorang ahlus sunnah, seorang salafi. Ya. Kita sudah masuk prinsip yang kedua. Prinsip yang pertama yang sudah kita lewati, apa itu Abu Aulia? Prinsip yang pertama dari seorang ahlus sunnah, seorang salafi, naam, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, nabinya, rasulnya, ya. Beriman kepada hari akhir, ya. Takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Ini prinsip yang pertama. Sekarang kita masuk al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Keimanan bentuknya adalah, iman itu bentuknya adalah qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan, wa i'tiqadun, keyakinan. Inilah al-iman. Harus terkumpul tiga perkara ini. Iman itu harus mengucapkan, mengamalkan, dan meyakini. Sehingga kalau hanya sekedar meyakini saja tapi tidak diamalkan, tidak diparingi dengan amalan, Ini juga keliru. Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah, annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Berarti di sana nanti prinsipnya ahlul bid'ah berbeda dengan prinsipnya ahlus sunnah. Karena prinsip-prinsip ini yang nantinya diselisih oleh ahlul bid'ah. Ahlus sunnah meyakini bahwasannya yang namanya al-iman, keimanan itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, bentuknya ucapan, amalan, perbuatan dan keyakinan. Yazidu bita'ah. Yazid itu artinya bertambah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Naik tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah, turun berkurang tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu, iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pula keimanannya. Dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Falaisa al-imanu qawlan wa amalan duna i'tiqad. Bukan yang namanya keimanan hanya sekedar diucapkan dan diamalkan, tidak dibarengi dengan i'tiqad, keyakinan. Hanya sekedar diucapkan, ya, diamalkan, tapi tidak dibarengi dengan apa? Keyakinan. Karena orang yang seperti ini imanul li anahada imanul munafiqin. Karena model keimanan seperti ini hanya menampakkan amalan zahir tapi batinnya menyelisih, ini adalah keimanannya orang-orang munafiqin. Sehingga kata beliau, walaisa huwa mujaradul ma'rifati biduni qaulin wa amal. Sehingga iman itu tidak semata-mata hanya mengetahui tanpa dibarengi dengan ucapan dan amalan. Karena ada yang mengatakan iman itu kan sing penting yakinlah, percaya. Tidak cukup. Li'ana hadza imanul kafirina al-jahidin. Karena kalau mereka hanya sekedar percaya tapi tidak mau mengamalkan, ini seperti keimanannya orang-orang kafir, orang-orang yang menentang. Hati mereka sebetulnya meyakini itu yang benar tapi tidak mau mengamalkan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Wajahadu biha, dan mereka menentangnya. Tidak mau menerima dakwah al-haq. Wastaqanatha anfusuhum, tapi pada dasarnya jiwa-jiwa mereka itu meyakini. Dulman wa uluwa, mereka dalam keadaan zalim lagi sombong. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.